sana. Qaluhu fa inhum ata'u kalidzalik. Kalau seandainya mereka mentaati kamu untuk hal yang seperti itu, maksudnya apa? Mengucapkan syahadat Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengqalu lidzalik, dan mereka tunduk patuh dalam hal itu. Fa'alimhum anallaha aftaradu alaihim khams salawatin. Maka ajarkanlah kepada mereka, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu. An-salah a'zam wajibin ba'da syahadatain. Sholat adalah kewajiban yang paling besar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Qala an-Nawawi, ma makna? Apa maknanya? Inna yadul ala anna al-mutalaba bil-faraid fi dunya la yakun illa ba'da al-islam. Sesungguhnya tuntutan kewajiban di dunia, kewajiban Islam, kecuali tidak berlaku kecuali dia harus masuk Islam. Wa la yalzam min dhalika an la yakun mukhatabina biha. Ya, tidak harus yang demikian itu an la yakunu mukhatabina biha. Mereka bukan orang-orang yang mukhatab, yang diajak bicara. Wa yuzad fi adabihim bisababiha fil akhirah, sehingga mereka ditambah azabnya di akhirat kelak. Wa sahih, dan yang benar, annal kufar mukhatabun bi furu'i syariah, bahwasanya orang-orang kafir diajak bicara, diajak, dianjurkan untuk menegakkan syariat, ya, cabang-cabang dari syariat. Al-ma'mur bih, al-manhi'an, yang diperintahkan dan yang dilarang tetap harus. Ada qaul aktsarin, dan ini pendapat kebanyakan dari para ulama seperti ini, jumhur ulama aktsarin, ya, sehingga mereka tetap dituntut untuk melaksanakan syariat dalam arti kata nam. Setelah mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka menjalankan sholat lima waktu yang paling wajib. Kalau tidak, ya tetap, ya, diajak, di dianjurkan, ya, dituntut, ya, diarahkan untuk masuk Islam, diajak kepada mereka dengan hikmah tentunya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.